Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 47. Kalimat kuncinya adalah... Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Menjadi guru bahasa Jepang adalah impian. Program belajar Anna satu tahun di luar negeri sudah hampir berakhir. Hari ini ia mengikuti kelas terakhirnya di kampus. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 47. Kalimat kuncinya adalah... Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Menjadi guru bahasa Jepang adalah impian. 最後に、 皆さんの夢を教えてください。 僕は日本を一周したいです。 私は日本語教師になるのが夢です。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Profesor Suzuki telah mengembalikan kertas ujian kepada para mahasiswa. Rodrigo mendapatkan nilai 100. Anna dapat nilai 95. Profesor Suzuki menyapu pandangan kepada para mahasiswa dan mengatakan, Saigoni, minasan no yume o oshiete kudasai. Terakhir, mohon beritahu impian Anda semua. Saigoni adalah terakhir. Minasan adalah Anda semua. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Yume adalah mimpi atau impian. O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Ushiete adalah kata kerja bentuk te dari ushiemasu yang artinya mengajar atau memberitahu. Ini diikuti dengan kudasai yang artinya mohon. Kata kerja bentuk te diikuti kudasai mengungkapkan permintaan. Tepat sekali. Jadi ushiete kudasai berarti mohon beritahu. Rodrigo menjawab, Boku wa Nihon wo issyu shitai desu. Saya ingin berkeliling Jepang. Boku adalah saya. Ini digunakan oleh pria saat merujuk pada diri sendiri dalam situasi informal. Wa adalah partikel penanda topik. Nihon adalah Jepang. O di sini adalah partikel yang mengindikasikan tempat yang akan dilewati seseorang. Isu adalah satu keliling. Ini terdiri dari angka ichi yang artinya satu dan pembilang shu yang artinya keliling. Jadi pengucapannya isu bukannya ichishu ya? Betul sekali. Shitai adalah bentuk konjugasi dari kata kerja shimasu yang artinya melakukan. Bagian mas dari shimasu diganti menjadi tai. Jika kita menggunakan tai, kita dapat mengungkapkan harapan. Selanjutnya, Anna berkata dengan ragu-ragu. Watashi wa Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Saya menjadi guru bahasa Jepang adalah impian. Watashi adalah saya. Wa adalah partikel penanda topik. Nihongo adalah bahasa Jepang. Kyoushi adalah guru, artinya sama dengan sensei. Ni adalah partikel yang mengindikasikan hasil perubahan. Naru adalah bentuk kamus dari kata kerja narimasu yang artinya menjadi. Kata no yang mengikutinya mengubah kata kerja menjadi kata benda jika ditambahkan setelah bentuk biasa dari kata kerja, seperti misalnya bentuk kamus atau bentuk ta. Jadi, kyoushi ni naru no sudah menjadi kata benda yang berarti hal menjadi guru, ya? Betul. Nga adalah partikel penanda subjek. Yume adalah mimpi atau impian. Desu adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 47 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah... Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Menjadi guru bahasa Jepang adalah impian. 最後に, 皆さんの夢を教えてください. 僕は日本を一周したいです. 私は... 日本語教師になるのが夢です。 Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari kata kerja yang telah diubah menjadi kata benda seperti dalam Nihongo Kyoshi ni naru no ga yume desu. Menjadi guru bahasa Jepang adalah impian. Mohon ajari lebih lanjut cara mengubah kata kerja menjadi kata benda. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, untuk mengubah kata kerja menjadi kata benda, tambahkan no atau koto setelah kata kerja bentuk biasa, seperti misalnya bentuk kamus atau bentuk ta. Mari saya jelaskan menggunakan kalimat dalam adegan tadi yang berarti menjadi guru bahasa Jepang adalah impian. Untuk mengubah kata kerja narimasu yang artinya menjadi kata benda, tambahkan no setelah bentuk kamus dari narimasu, yaitu naru. Dengan demikian, kita mendapatkan kata benda naru no. Maka itu, kalimat menjadi guru bahasa Jepang adalah impian adalah Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Kita juga bisa menggunakan koto selain dari no. Jadi, naru no, yang artinya menjadi, dapat juga berupa naru koto. Jika Anda menggunakan naru koto, kalimatnya akan menjadi seperti berikut. Nihongo kyoushi ni naru koto ga yume desu. Namun, hanya koto yang dapat digunakan untuk mengubah kata kerja menjadi kata benda yang dipasang sebelum desu pada akhir kalimat. Lalu, bagaimana cara mengucapkan impian saya adalah menjadi guru bahasa Jepang? Impian saya dalam bahasa Jepang adalah watashi no yume. Maka itu kalimatnya menjadi watashi no yume wa nihongo kyoushi ni naru koto desu. Selain itu, kita hanya dapat menggunakan no untuk mengubah kata kerja menjadi kata benda jika kata kerja dari persepsi seperti misalnya mendengar atau melihat dipasang setelahnya. Mari kita perhatikan bagaimana hal ini berlaku dalam kalimat terdengar kicauan burung. Burung adalah tori. Berkicau adalah nakimasu. Bentuk kamusnya adalah naku. Jadi, kicauan burung adalah tori ga naku no ga. Lalu, terdengar adalah kikoemasu. Maka itu, bila disatukan, kalimat terdengar kicauan burung adalah tori ga naku no ga kikoemasu. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Hari ini kita akan memperkenalkan kata tiruan bunyi untuk menggambarkan orang berbicara atau melakukan sesuatu dengan lancar. Sura-sura. Ini dipergunakan saat seseorang berbicara atau membaca mengenai sesuatu dengan lancar dan mudah. Jika Anda dapat membaca buku dalam bahasa Jepang tanpa kesulitan, maka Anda dapat mengatakan, saya dapat membaca buku bahasa Jepang dengan sura-sura. Pera-pera. Kata ini menggambarkan bagaimana orang-orang berceloteh dengan cepat dan terus-menerus. Anda juga dapat menggunakannya saat seseorang berbicara kepada orang lain mengenai apa yang ia tidak boleh bicarakan. Kita juga dapat menggunakannya untuk menggambarkan bagaimana orang berbicara bahasa asing dengan lancar. Ya, namun intonasinya berbeda. Bagi orang yang berbicara bahasa asing dengan lancar, cara pengucapannya adalah pera-pera. Dalam kata tiruan bunyi hari ini, kita memperkenalkan sura-sura dan pera-pera. Sebelum menutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. Saya membaca manga setiap hari. Sekarang saya dapat membacanya dengan mudah atau sura-sura tanpa menggunakan kamus. Ini merupakan tahun pencapaian bagi saya. Apakah Anda menikmati pelajaran 47? Kalimat kuncinya adalah Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Menjadi guru bahasa Jepang adalah impian. Episode selanjutnya adalah yang terakhir. Sampai jumpa.